pakai terjemahan, harus pakai bahasa yang telah ditetapkan. Bahasanya Arab, lafadznya ada diatur semua. Karena ini bukan persoalan bahasa, ini persoalan doa. Doa yang diatur bacaan dan gerakannya. Sholat itu bukan perkara bagaimana berbahasa, bukan. Tapi doa komunikasi yang telah diatur pakemnya dan dimudahkan caranya sehingga semua orang bisa, ya kan? Semua orang bisa. Nah, jangan katakan kok menyulitkan, kenapa orang Indonesia nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nanti orang Arab bilang, kenapa harus pakai bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab saja? Semua orang bilang begitu, maka Allah hadirkan lewat petunjuk melalui pengajaran Rasulullah, dibimbing, nih, kasih pakem yang begini, caranya begini, bacaannya begini, yang semua orang bisa melakukan nih. Makanya orang Indonesia bisa, orang Jepang bisa, Cina bisa, Amerika bisa, orang Arab bisa, semua bisa. Dan Masya Allah, sepanjang berusaha, bisa fasih, bisa sempurna. Nah ini, siapkan, istau, istaqimu, karena ini bahasanya maknawi, menggunakan isyarat, maka boleh menggunakan bahasa kita. Bapak Ibu, tolong luruskan ya, safnya. Ya, luruskan, rapatkan dengan baik, rasakan, ya, kita akan menghadap saat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi ini sholat yang terakhir yang kita tunaikan. Karena itu mohon rasakan kehusyuan dalam jiwa kita. Terbalik deh, terus lihat siapa yang sholat, supaya bisa memetakan surat apa yang dibaca sesuai dengan keadaan makmumnya. Itu yang demikian tuh nyaman, ya, nyaman. Nah, tapi kalau adzan, iqamat, nggak boleh terjemahkan bahasa pokoknya. Quran, nggak boleh. Ya walaupun ada terjemahan, dibacanya tetap pakai bahasanya apa? Bahasa Arab ya. Ya, karena itu dalam pembicaraan kita pun menyebut surat-surat, itu akan terangkat kemuliaan keistimewaannya dan pengaruh dari kata-kata itu ketika disebutkan dengan bahasa aslinya. Al-Baqarah, Al-Baqarah, kesannya lain. Ada getaran ke jiwa. An-Nisa, Al-Imran, An-Naml, An-Nahl. Lain. Beda kalau Anda misalnya dengan teman bicara, sedang murojaah surat apa? Sapi betina. Kamu apa? Surat semut. Lain tuh. Jadi kejiwanya nggak ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Nah ini bahasa sholat langsung menggunakan bahasa pokok pakemnya. Adzan demikian, Quran demikian. Tapi kalau di luar pakem-pakem itu, ya yang Nabi memberikan isyarat dengan bahasanya yang maknawi sifatnya, silahkan disampaikan dengan sifat yang memahamkan. Jelas ya? Nah ini yang coba kita tuntaskan di pertemuan hari ini. Sehingga kita bisa mulai ke praktek sholat. Nah inilah teman-teman kurang lebih 5-6 episode mukaddimah pengantar sholat yang saya harus memaksa diri untuk menyampaikan supaya memberikan pengantar pada suasana berbeda saat menunaikan sholat dengan pelajaran-pelajaran yang dimaksudkan itu. Ada satu gambaran-gambaran lain yang menguatkan jiwa kita sehingga hanya terpaut kepada konsentrasi sholat kita saja yang diisi konsentrasi itu dengan nilai-nilai kekhusyuan. Saya kira itu yang bisa diuraikan di kesempatan kali ini sehingga kita bisa memulai bab selanjutnya ke persiapan-persiapan praktikal sholat. Saya sedang merenungkan akan tiga hal utama. Yang pertama adalah karena ini sudah masuk kepada bulan Rajab dan nanti saya sediakan klip video tersendiri untuk memberikan gambaran singkat tentang Rajab ini. Tapi secara singkatnya adalah selain ini adalah bulan pengantar evaluasi awal yang menyiapkan kondisi Ramadan kita. Dan nanti puncak persiapannya masuk di bulan berikutnya Syaban sehingga Ramadan itu bisa maksimal. Sedang merenungkan untuk bisa memulai pembahasan tentang bab-bab terkait Ramadan dimulai dari Rajab, Syaban dan mengikutinya sehingga nanti bab terkait sholat ini saya akan pisahkan dengan video tersendiri yang disiapkan. Nah, sehingga pembekalannya barangkali akan lebih terasa menguat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penting untuk saya terangkan juga bagi teman-teman yang telah tergabung, tidak bosan saya ingatkan dengan Mira, diaktifkan akunnya, ya, supaya nanti hal-hal yang spesifik yang kira-kira bisa dibincangkan, diperdalam, dikuatkan sesuai kurikulum. Karena mengaji yang telah masuk ke sistem itu terkurikulum. Nah, saya tidak ingin kurikulum itu hanya selintas-selintas dipahami, tapi betul-betul dipahami dengan baik, ya, dengan sempurna insya Allah, dan bisa dipraktekkan. Nah, itu tidak memungkinkan kecuali dilakukan pengayaan, kan? Dikirimkan beberapa referensi, dicek pemahaman, sampai terakhir nanti saya akan mengonfirmasi. Ya, misal dari kitab nanti ada yang Anda juga bisa pegang, nanti baca, Anda baca, saya simak sehingga benar bacaan dan sebagainya. Ya, itu juga terjadi nanti ya, termasuk di mungkin perangkat-perangkat offline dari yang telah kita siapkan. Dan yang kedua, masih di poin yang kedua, bagi teman-teman yang berniat untuk bergabung, nah, masuk ke Wah Corner itu untuk mendapatkan paket Anda yang Anda butuhkan. di pembelajaran Mira sendiri tidak ada sedikit pun biaya yang kami mintakan, bahkan Zoom dan sebagainya juga kita tanggung sepanjang kita bisa menanggungnya. Tapi kalau ada sesuatu yang kiranya bisa berjamaah, saya akan sampaikan peluangnya, kayak bangun pesantren dan yang lainnya. Ya. Tapi untuk ini izinkan diawali kami yang mempersiapkan saja dulu. Ya. Tapi untuk paket, karena kebutuhan Anda menulis dan sebagainya, dan kita dari situ bisa perbanyak juga aspek-aspek yang lain, Anda masuk ke Wah Corner, dapatkan paketnya, tapi jangan keliru, itu ada paket Mira, ada e-book. E-book itu nanti kumpulan bacaan-bacaan berupa buku, tapi bukan terkait dengan Mira. Nah, ini ada yang kadang-kadang mau daftar Mira, yang didapatkannya e-booknya. Sedangkan sistemnya itu sudah terkoneksi. Jadi kalau Anda masuk ke Mira, itu langsung masuk ke sistem Mira. Ke pendaftaran, ke nomor, ke registrasi. Tapi kalau Anda ke e-book, Anda nggak akan masuk ke sistem Mira. Jadi dapatnya paket buku saja gitu. Ya ini saya perhatikan kemarin di admin, ada beberapa yang saya lihat masukan, saya cek, saya klarifikasikan kata admin, wah ini Ustaz salah ini masuknya. Ya kalau salah masukkan ini jadi nggak terdata di sistem di sistemnya. Ya jadi tolong diperbaiki itu, barangkali yang belum tersambung itu karena salah mendapatkan paket. Bukan salah paketnya sebetulnya, salah Anda masuk ke ruangnya gitu ya. Nanti dikoreksi di situ, disampaikan kepada admin untuk diperbaiki atau Anda silahkan dapatkan. Karena itu berbeda. Kalau e-book itu buku-buku panduan-panduan kehidupan yang beragam. Kalau Mira hanya untuk Mira saja, kurang lebih ada 3 ya. Kalau nggak salah 3 ya untuk Mira itu. Nah ini hanya tinggal, saya lihat kemarin 200 ya. Tinggal 200 mungkin sekarang sudah berkurang. Jadi kalau sudah selesai, ya kita akan tutup sehingga fokus kepada yang 10.000 dulu. Dan saya akan support untuk aktifkan akun mungkin via Zoom. Yang umum nanti kita kembali ke materi-materi umum untuk dikaji. Yang tafsir juga dengan pendekatan-pendekatan kontekstual yang sedang kita kaji. Ini gambaran yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman sekalian, insya Allah di Ramadan bersamaan tahun ini, insya Allah tuh April ya sekitaran itu. Nah ini mungkin sudah selesai yang tahap pertama untuk yang tingkat SD itu ya, dan di situ ada perangkat aula juga, mungkin nanti beberapa waktu sebelum digunakan anak-anak belajar juga, itu nanti Anda yang offline-nya bisa kita undang sesuai dengan kapasitas terbatas di situ. Tapi nanti kalau yang pesantren yang besarnya yang namanya juga Mira di situ ya, itu selesai, nah itu insya Allah kapasitas lebih luas karena masjidnya juga cukup besar, nanti tempat ta'limnya juga cukup lumayan, nanti mungkin akan lebih banyak kapasitas yang bisa menampung. Dan teman-teman yang berkontribusi juga silahkan kita bangun sama-sama itu ya, karena itu juga saya jadikan bukan untuk pribadi tapi betul-betul mencetak ulama, dan semua asetnya terdaftarkan atas namanya juga Mira dan sebagai jariah untuk semua. Jadi nanti bisa dilanjutkan kalau saya meninggal pun bisa berjalan terus ya. Anda ada juga di situ, mudah-mudahan baik ya, dan semoga Allah meridhai langkah kita bersama. Ya, terima kasih atas perhatian hari ini. Segala informasi jangan malas untuk memperluas literasi, baca deskripsi. Ya, sehingga jangan tanya lagi, buka deskripsinya tuh. Klik ke bawah tuh ya. Nah, di bawah itu kan kalau di YouTube ada deskripsi, lihat di situ. Ya, atau putar aja khusus Ustadz Fadil. Ustadz Fadil, klik Ustadz Fadil. Ustadz Fadil tuh lah, terus ulang ya. Nah, kalau bertanya langsung ke situ tuh untuk teknis-teknisnya. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah berjumpa esok hari. Mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kita untuk belajar. Dan semoga semua apa yang kita pelajari dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menutup sesi ini dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada semua jemaah sekalian, baik yang terhubung di Zoom, YouTube dan semuanya. Mengawali hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Saya sekali lagi minta maaf hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang tidak tepat yang disampaikan, kata-kata yang mungkin diterima kurang bijak. Tapi sepanjang apa yang saya rasakan, semua insya Allah ditujukan untuk perbaikan. Tidak ada penekanan-penekanan tertentu untuk merendahkan atau juga hal-hal yang negatif. Semua niat-niat yang kami tujukan dirasakan sepenuhnya, dirasa untuk berusaha memperbaiki. Kalau caranya kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya kalau tidak berkenan, mohon juga dilapangkan. Dan semua kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah yang Maha Menentukan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تبنا إليك يا الله تبنا إليك توبة أنت تعلم juhdana ya arhamar rahimin fit taubati anta ta'lamu sirrana ya Allah ya arhamar rahimin wa ala niyyatina wa ala niyyatina ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi amrina fi kulli ashhurina wa shuhurina wa ayyamina barik lana fi rajab hadha ya Allah wa barik lana fi sya'ban alladhi ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi ramadanina wa balighna ramadanina ya arhamar rahimin bi rahmatika wa ridhaka ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan katsiran pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali mengingatkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk senantiasa melihat kembali folder inbox pada email teman-teman sekalian untuk dapat menemukan username dan juga password yang sudah kami kirimkan. Jika belum ditemukan di folder inbox, teman-teman bisa merujuk kembali di folder spam ataupun folder junk untuk bisa menemukan username dan juga passwordnya. Setelah teman-teman menemukan username dan juga password, silakan aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara masuk ke website resminya Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Silahkan masuk. Setelah masuk, lengkapi data diri teman-teman sekalian dan juga upload foto profil teman-teman sekalian agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan dan sudah di-upload oleh admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video materi secara utuh dari awal pertemuan, dan juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Dan jika nanti ada kajian offline, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan undangan mengikuti kajian offline. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman bisa menghubungi nomor admin Mira Institute khusus luar negeri. Silahkan disimpan nomornya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan secara umum yang ingin terdaftar dan tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, silahkan masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan masuk ke aplikasi Waha Corner. Atau bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Nah, setelah teman-teman masuk di halaman utama aplikasi Waha Corner, pastikan yang teman-teman pilih adalah paket buku spesial Mira Institute ya. Jangan sampai salah. Sekali lagi, pastikan yang teman-teman pilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Nah, saat teman-teman mendaftar, pastikan emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp-nya. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Setelah teman-teman mendaftar, silahkan aktifkan akunnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram bagi teman-teman yang sudah tergabung menjadi mahasantri. Silahkan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode 1, episode 2, dan seterusnya agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan pemahaman antara pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa